Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين حاضرين بارك الله فيكم. Pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan pada bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya, bab termasuk kesyirikan kepada Allah seorang berkeinginan dengan amal ibadahnya untuk mendapatkan dunia. Termasuk perbuatan syirik seorang beramal ibadah untuk mendapatkan dunia. Pada pembahasan ini telah kita sebutkan barakallahu fikum bahwa dibawakan bab ini sebagai penjelasan tersendiri dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya ialah termasuk di antara perbuatan syirik riya. Riya termasuk perbuatan syirik seorang beribadah agar mendapatkan pujian, beribadah agar mendapatkan sanjungan manusia. Ini pembahasan sebelumnya. Adapun pembahasan kali ini, bahwa seorang beribadah namun punya keinginan mendapatkan dunia, bukan pujian, bukan sanjungan, tapi mendapatkan materi-materi dunia, kedudukan-kedudukan dunia, maka ini termasuk juga perbuatan syirik. Barakallahu fik. Sekarang Syekh akan memberi contoh. Wa amsilatun tubayyinu kaifa iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Beberapa contoh yang akan menjelaskan di sini bagaimana seorang beramal ibadah untuk mendapatkan dunia. Contoh yang pertama, supaya lebih jelas babnya, karena dengan contoh akan semakin jelas suatu perkara. Tayyib, yang pertama kata muallif rahimahullah, ayurida al-mala, seperti seorang beribadah menginginkan harta. Seperti kaman adzana liyakhuda ratibal muadzin au hajja liyakhudal mal, seperti seorang berazan, namun untuk mendapatkan ratib, upah bayaran, maka ini termasuk di antara contoh. Karena muadzin merupakan ibadah yang mulia, syiar Islam yang agung. Sehingga seorang muadzin tidak boleh meminta upah. Cukup pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Namun sudah kita sebutkan kemarin, kalau seandainya muadzin, karena muadzin tugasnya berat, dia harus memantau masuknya waktu sholat. Dia harus melihat masuk waktu sholat. Itu berat. Tidak semua orang sanggup. Betul-betul pekerjaan-pekerjaan dunia dia harus kalahkan. Kenapa? Memantau waktu sholat. Sesibuk apapun, dia tinggalkan pekerjaannya, dia siap ke masjid muadzin. Maka besar pahala muadzin. Namun kalau seandainya seorang muadzin diberi kebaikan oleh negara, negara peduli, misal. Kalau memang diberi, terima. Kalaupun tidak diberi, sabar. Pahala lebih baik daripada upah dunia. Atau masjid dengan kebaikannya memberi sesuatu. Barakallahu fiik. Wa ma ata minal mal, sebagaimana hadis yang kita sudah sebutkan, adapun harta yang kepada datang kepada kamu dan kamu tidak memintanya, maka terimalah tanpa kamu meminta-minta, tanpa kamu mencari-cari pemberian orang. Kalau datang, terima, tidak mengapa. Namun tujuannya bukan untuk mencari dunia. Atau haji untuk mendapatkan harta. Yang kedua, an yurida martabah. Yang contoh kedua, seorang beribadah menginginkan kedudukan, pangkat, kedudukan dari dunia. Maka ini termasuk di antara contohnya, kaman ta'allama fi kuliyatin, seperti seorang belajar fi kuliyah, belajar ilmu agama di bangku kuliyah. Yang dimaksud kuliyah di sini maklum indah syekh, mungkin di jami'ah, di negeri sana, di negerinya ulama. Kuliah di negeri ulama, di jami'ah sana, itu betul-betul berbeda dengan apa yang ada di negeri ini. Jami'ah Banin dipisah dari jami'ah Banat. Seluruh pendidikan Banin dipisah dari pendidikan Banat. Tidak terjadi ikhtilat baina Banin wan Nisa. Itu di negeri sana. Jadi kalimat kuliah yang dimaksud kuliah yang ada di negerinya Syekh. Syekh Utsaimin rahimahullah yang dimaksud. Dan kuliah di sana belajar dari awal sampai tingkatan kuliah semua anak dipisah, laki perempuan. Tempat belajarnya dipisah. Tidak ada ikhtilat. Walhamdulillah. Dan dasar pendidikannya tauhid was sunnah. Jadi pendidikannya tauhid was sunnah. Tidak ada diajarkan di sana kebid'ahan. Kesyirikan tidak diajarkan. Karena negeri ini negeri yang betul-betul memperhatikan tauhid was sunnah. Jadi jangan salah pahami, kuliah yang dimaksud kuliah di tempat para ulama. Entah itu Jamiah Islamiyah. Tayyib. Nah, atau seperti orang belajar di bangku kuliah, liyakhudha syahadah, untuk bisa memperoleh syahadah. Syahadah adalah sebuah surat pernyataan dari lembaga resmi tadi sebagai pernyataan bahwa orang ini telah belajar sekian tahun. Atau di negeri ini dikenal dengan ijazah. Kalau di negerinya syekh disebut syahadah. Belajar agama untuk sekedar mendapatkan syahadah, ijazah. Yang dimaksud ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ada di negerinya syekh rahimahullah. Maka dengan ijazah itu tujuannya apa? Fatartafi'u martabatuhu. Semakin naik, akan naik jabatannya. Kamu kuliah S berapa? Oh, saya S1. Kalau di Saudi S1 LC. Kamu S2 MA. S3 doktor. Nah, semakin punya peringkat-peringkat tadi, dia akan mendapatkan posisi lebih menguntungkan. Nah, ini kalau tujuannya hanya sekedar mendapatkan kedudukan jabatan tadi, ini termasuk. Termasuk perbuatan syirik. Thalabul ilm hanya sekedar mendapatkan jabatan tingkatan lebih tinggi dengan bangku kuliahnya. Wa nas'alullaha salama wal afiyah. Ini contoh kedua. Maka usi wa nafsi wa iyakum, betul-betul seorang mempelajari ilmu agama bukan untuk mencari kedudukan jabatan di tengah umat manusia. Karena termasuk niat-niat yang rusak. Niat yang rusak akan melahirkan amalan yang rusak. Niat yang rusak akan melahirkan amalan yang rusak. Sebagai contoh, ada seorang yang duduk di bangku kuliah di Ummul Qura. Orang kita juga. Mendapatkan gelar doktor. Pulang ke negeri ini, saya yakin. Kalau dia seorang doktor, tahu hukum memelihara lihyah. Memelihara lihyah. Hadis. Dan dia lihat sendiri di negeri Ummul Qura bagaimana para ulamanya betul-betul menjaga sunnah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memelihara jenggot. A'ful liha, kata Nabi, biarkan tumbuh bulu jenggotmu. Wa kafus syawarib, potong bulu kumismu. Khaliful majus, selisihi penampilannya orang majusi. Selisihi penampilannya orang musyrikin. Hadis Bukhari. Namun dokter ini berceramah. Apa ceramahnya? Mencela orang muslim yang memelihara bulu jenggotnya. Apa tuduhannya? Ketika orang memelihara jenggot, itu menunjukkan kebodohan akalnya. Semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh akalnya. Allah musta'an. Sungguh ini ucapan yang tidak layak keluar dari lisan seorang dokter. Tidak pantas. Kalau dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sadar. Para nabi, para ulama yang istiqomah di atas sunnah menampakkan sunnah ini. bukan mencela. Ini sekedar satu contoh. Dan masih banyak doktor yang pulang dari negeri sana, bahkan muridnya Syekh Abdul Muhsin Abbad, murid ulama ahlul hadis di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Abbad, pulang ke negeri ini, seorang doktor ini sama, membuat hizbiyah. Barakallahu fik. Sampai seorang yang sadar bahwa ilmu betul-betul untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, pasti tidak akan melakukannya. Rela menggunting, menggunting pita dalam acara kesyirikan. Pertanyaannya, lalu di mana prinsip aqidatul tauhid yang telah didengarkan dari para masyayikh di jami'ah selama dia kuliah? Lalu kemana buku-bukunya? Kitab tauhid sudah selesai. Karena kitab tauhid sebagai kurikulum di negeri sana. Lalu kemana kitabnya? Doktor. Barakallahu fik. Sehingga saya ingatkan, jangan sekali-kali seorang muslim itu tertipu. Tertipu dengan niatan-niatan yang jelek akan melahirkan amalan yang jelek. Barakallahu fik. Singkat talabul ilm, seandainya duduk di bangku kuliah bukan untuk mencari martabat di sisi manusia, seharusnya untuk mendakwahkan. Lihatlah Syekh Muqbil rahimahullah, seingat saya tidak sampai mendapatkan gelar doktor beliau. Beliau pulang dari negeri Saudi, kuliah di Jamiah Islamiyah, lalu pulang ke negerinya di Yaman dan berdakwah. Apa yang dia lakukan? Karena mayoritas di kampungnya di Damaj kebanyakan Syiah. Syiah, bukan ahlu sunnah. Negeri Yaman waktu itu, di kampungnya, di negerinya, kebanyakan Syiah. Dan dia ahlu sunnah. Dia pulang ke kampungnya dan mendakwahi anak-anak. Yang didakwahi dalam riwayat, anak-anak dulu. Anak-anak, anak kecil. Diajari. Padahal seorang, S2 kalau tidak salah. Syekh Muqbil. Dalam tulisan sejarah beliau, bagaimana para ulama berdakwah, mengawali dari anak-anak sampai berkembang menjadi markas yang besar. Murid-muridnya datang dari penjuru dunia, dari Amerika, dari Perancis, dari Indonesia, dari Malaysia, seluruh thullabul ilm berusaha ingin duduk di hadapan Syekh rahimahullah. Keikhlasan akan membuahkan hasil yang bisa didapatkan barokah di balik amalannya. Keikhlasan betul-betul membuahkan barokah. Negeri Yaman berubah dengan dakwah Syekh Muqbil. Menjadi terkenallah dakwah ahlu sunnah salafiyah di negeri Yaman. Sampai kata para ulama, ada ulama sebelum Syekh Muqbil, Abdul Razzaq As-Sana'ani, berdakwah. Namun dakwah yang dilakukan Syekh Muqbil jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan ulama sebelumnya. Belum pernah ada di negeri Yaman dakwah al-sunnah sebesar itu. Itulah sesungguhnya keikhlasan akan membuahkan barokah. Sehingga seorang thalabul ilm jangan sampai kemudian hanya sekedar melihat gelar, kemudian tertipu. Timbang dan ukurlah dakwah seorang dengan timbangan sunnah nabawiyah. Taib, contoh ketiga. Ayurida daf'al ada wal amrad wal afati anhu. Contoh ketiga, seorang beribadah yurid ayurida daf'al ada. Seorang beribadah berkeinginan untuk tertolaknya penyakit. Al ada wal amrod, gangguan dan penyakit. Wal afat, dan segala jenis al afat, penyakit-penyakit, sakit dan penyakit. Dihilangkan sakit, ditolak penyakit dengan menjalankan ibadah. Jadi tujuan ibadah hanya sekedar agar menjadi tertolaknya berbagai macam gangguan, barakallahu fik, atau sakit atau penyakit. Niatnya sekedar itu. Kaman ta'abbada lillah, seperti seorang beribadah kepada Allah, kai yujziyahullahu bihada bidunya, supaya Allah membalas dengan ini semua di dunia. Iya. Bimahabbatil khalqi lahu, dengan dicintai oleh manusia. Jadi dia ibadah, rajin berdakwah, hanya sekedar ingin disenangi orang. Orang senang kepada dia, kagum. Baik. Wadab isu, atau untuk menolak kejelekan. Wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu. Salat niatnya apa? Menghilangkan penyakit. Zikir biar dapat apa? Hilangnya penyakit. Sehingga sambil zikir, sambil membuat gerakan-gerakan senam tertentu sambil zikir. Ketika ditanya, kenapa Pak zikir sambil gerak-gerakan seperti itu? Oh, ini fungsinya untuk menghilangkan penyakit. Barakallahu fiik. Tidak sepantasnya ibadah itu untuk hanya sekedar seorang mendapatkan perkara-perkara tadi, tertolaknya penyakit. Yang terakhir, ayata abada lillah sarfa wujuhin nas ilaihi bil mahabbati wa taqdiri. Seorang beribadah untuk Allah, ayata abada lillah sarfu wujuhin nas ilaihi, dan mengharapkan dengannya pandangan manusia tertuju kepadanya. Sarfu wujuhin nas, pandangan manusia tertuju kepadanya. Bil mahabbati wa takdir, dengan rasa cinta dan kedudukan. Jadi dia beribadah untuk Allah, tapi dibalik itu tujuannya agar orang melihat, mencintai, dan mendapatkan kedudukan dunia. Wa hunaka amsilatun kasirah, dan di sana masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tanbih, peringatan. Wa ingkila, kalau ditanyakan, hal yadhulu fihi man yata'allamun fil kuliyat au ghairiha yuridu syahadah au martabah bita'allumihim. Pertanyaan, apakah masuk kategori orang yang mereka itu mempelajari ilmu agama fil kuliyat, di bangku-bangku kuliah, kuliah hadis, kuliah tafsir, kuliah syariah, kuliah dakwah, akhiriha, atau yang lainnya. Yuridun syahadah, mereka duduk di bangku-bangku kuliah tadi namun menginginkan ijazah. Au martabah, atau kedudukan. Bita'allumihim, dengan belajarnya mereka, kuliahnya mereka. Al jawab, jawaban syekh, tentu saya ulangi, kuliah di tempat yang dimaksud di sini, kuliah yang ada di tempatnya syekh, entah itu jami'ah Islamiyah, ya, Yang di sana diajarkan kuliah-kuliah berbagai macam cabang-cabang ilmu syariat. Ilmu tafsir, kuliah tu tafsir, kuliah tu dakwah, usuluddin, kuliah tu hadis, di sana ada. Nah, sekarang jawabannya apa? Innahum yadkhulun fi dzalik. Jawaban Syekh, mereka yang berniat seperti itu termasuk orang yang beribadah untuk mencari dunia. Termasuk orang yang beribadah mencari dunia. Idza lam yuridu ghardan syar'iyan. Apabila mereka tidak berkeinginan ghardan syar'iyan, tujuan-tujuan yang syar'i. Jadi, kalau semata-mata duduk di bangku kuliah tafsir, hadis, usuluddin, syariah, tujuannya hanya ingin dapat ijazah dan kedudukan. Ini masuk, kata Syekh. Ini termasuk kategori orang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Apabila mereka tidak menginginkan tujuan-tujuan yang syar'i. Apa tujuan yang syar'i? Fanaqulu lahum. Saya katakan untuk mereka-mereka. Awalan. La taqsudu bidzalikal martabatad dunyawiyah. Nasihat Syekh, janganlah kalian bertujuan bidzalik dengan duduk di bangku kuliah untuk mendapatkan kedudukan dunia. Mendapatkan kedudukan dunia. Bal ittakhadhu hadhihi syahadat wasilatan lil amal fil huquli nafi'an lil khalq. Bahkan jadikanlah syahadah ini wasilah, sarana. Apa sarananya? Untuk beramal di ladang hukul yang bermanfaat bagi makhluk. Ladang-ladang pahala. Karena di sebuah lembaga dakwah di negeri Saudi, ketika antum dakwah, ditanya oleh pemerintah, kamu sudah belajar? Sudah, Syekh. Apa buktinya? Ini, Syekh. Saya sudah duduk di hadapan para masyayikh. Ini syahadahnya. Maka pemerintah baru percaya, ya, tafadhol. Akan menunjuk jadi khatib atau jadi imam setelah ada syahadah. Kalau tidak, tidak. Di situ kadang. Maka ini sesuatu yang bermanfaat. Li'anal a'mala fil waqtil hadir mabniyatun ala syahadah. Karena amal. Kita ingin beramal baik. Ingin berbuat baik. Di waktu yang hadir, yang sekarang ini. Itu mabniyatun terbangun di atas syahadah. Pemerintah Saudi akan tanya, mana syahadahnya? Kalau dia seorang dokter akan ditempatkan di tempat yang pas untuk berdakwah misalnya. Tidak sembarangan menunjuk seorang. Betul-betul secara ilmiah dibuktikan apakah dia sudah belajar atau belum. Karena kan berdakwah akan ngurusi syariat Islam, harus betul-betul orang yang berilmu. Itu kalau di negeri sana. Tayyib. Wanasu la yastati'una al-wusul ila manfa'atil khalqi illa bihadhihi al-wasilah. Sedangkan manusia tidak akan mampu sampai kepada manfaat kepada manusia. Manfaat memberikan manfaat kepada manusia illa bihadhihi al-wasilah, kecuali dengan sarana ini. Selembar kertas syahadah dari lembaga jami'ah. Fulan mutakharrij fi kulliyati da'wah ini syahadahnya. Mumtaz atau jayyid atau jayyid jiddan, ada tandanya. Maka pemerintah sana akan mempertimbangkan. Sebelum ditunjuk sebagai imam, sebagai khatib, atau sebagai da'i ilallah, itu kalau di sana. Tayyib. Wa bidzalik takunu niyyah salimah. Maka dengan niat tadi, bukan untuk mencari kedudukan, pangkat atau harta dunia, tapi bagaimana saya bisa berdakwah kepada manusia agar manusia mengerti syariat ini, dakwatul tauhid, dakwatul sunnah, sehingga dia menggunakan syahadah tadi. Walhamdulillah. Adapun di negeri ini, masya Allah, Allah mudahkan. Seorang da'i ilallah yang jujur ingin mengajak manusia ke jalan Allah, dia bisa belajar di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah. Dia belajar urutan sebagaimana para tulabul ilm di jami'ah. Dia bisa belajar. Ma'had Ahlus Sunnah Salafiyin yang berusaha mengenalkan dakwah Salafiyah banyak. Itu bisa duduk belajar. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Dakwah ilallah. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Dimudahkan oleh Allah di negeri ini. Tanpa syahadat. Lembaga tidak akan tanya kamu syahadatnya apa. S1, apa S2, atau S4. Tidak. Coba kamu paham akidah. Paham manhaj dakwah Nabi. Mengerti syariat. Walaupun mutakharij minal ma'had. Sekalipun cuma alumni pesantren. Ahlu sunnah. Masya Allah. Dimudahkan oleh Allah. Ini sehingga saya ingatkan para tulabul ilm wa kaum muslimin. Marilah kita berusaha menjalankan sesuatu yang besar manfaatnya. Tulabul ilm. Namun mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan martabat di sisi manusia. Yang kedua, nasihat Syekh. Anna man arada al-ilma lidatihi qad la yajidhu illa fil kuliyat. Bahwa man arada al-ilma, barang siapa yang menginginkan ilmu agama, dia ingin belajar ilmu agama, ilmu hadis, ilmu tafsir, kepada para ulama. Dan para ulama tadi mengajar di bangku kuliah. Dulu Syekh bin Baz, Syekh Albani adalah pendiri Jamiah Islamiyah. Dan melahirkan ulama-ulama sesudahnya, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, dan yang semisalnya, tulabul ilm. Ketika mau belajar, harus duduk di bangku kuliah. Nah, maka di situ kita belajar di bangku kuliah, duduk kepada para masyayikh ahlus sunnah. Tujuannya itu. Kalau seandainya tanpa itu bisa, seperti belajar di ma'had, Syekh Muqbil sepulang dari Mekah, ya dari kuliah di jami'ah, pulang mendirikan ma'had. Ma'had Darul Hadis. Yang keluar dari sana tidak dapat gelar. Tidak masalah, tidak punya gelar, keluaran pondok, Darul Hadis. Tapi ilmunya bermanfaat, walhamdulillah. Barokah, walaupun dia sekedar alumni pesantren. Darul Hadis, Dammaj, Syekh Muqbil. Walhamdulillah, barokah. Tayyib, daripada tadi, orang kuliah dapat S1 mencela sunnah Nabi. Mencela orang memelihara sunnah Nabi, melihara berjenggot, katanya orang bodoh. Semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh. Ini yang berucap seorang dokter. Bahkan ketika disuruh merapatkan saf, apa komentarnya? Kalau sholat tidak rapat ketika sholat berjamaah, katanya iblis setan datang mengganggu. Kebetulan malah setan ikut sholat. Allah musta'an. Setan datang bukan ingin sholat, Setan datang ingin mengganggu orang sholat. Kemana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dia lupa mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sekedar contoh. Maka kata mu'alif, fayadhulul kuliyat, maka dia masuk di bangku kuliah-kuliah tadi, au nahwiha lihadal ghardi, dengan tujuan ini, mendapatkan ilmu, bukan mendapatkan ijazah. Yang penting saya dapat ilmunya, syahadahnya saya bukan cari itu. Saya bukan cari ijazah, saya cari ilmunya. Karena Syekh ngajar di bangku kuliah. Syekh bin Bas ngajar di bangku kuliah. Saya ingin belajar dari beliau. Hanya ingin dapat ilmu. Adapun syahadah, bukan itu tujuannya. Ini nasihat Syekh. Tayyib. Amma binisbati lil martabah fa innaha latahummu. Adapun tujuan kuliah di hadapan masyayikh di bangku kuliah tadi, binisbah lil martabah, kalau disandarkan untuk mendapatkan kedudukan dunia, maka kamu jangan pedulikan itu. Latahummu, jangan menjadi cita-citamu itu. Betul-betul belajar di hadapan para masyayikh. Itu nasihat kedua. Yang ketiga, nasihat Syekh. Anal insan idza arada bi'amalihi al-husnayyain. Bahwa seorang apabila menginginkan dengan amalannya, husnayyain, dua kebaikan. Husnai dunia wa husnai akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka yang seperti ini, fala syai'un alaihi, tidak mengapa. Sebagaimana dalam Al-Quran, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka berzikir, karena ayat ini berkisah tentang untuk berzikir. Berzikir kepada Allah sebagaimana bapak-bapak kalian dulu setelah selesai haji berzikir, au asyadda dzikra, bahkan lebih besar lagi zikirnya. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya famalahu fil akhirati min khalaq. Ada yang zikirnya apa? Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia saja. Famalahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Faminhum man yaqul, sebagian mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah datangkan untuk kami kebaikan dunia. Kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan datangkan pula di akhirat dengan kebaikan. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari azabnya neraka. Maka fala syai' alaih, li anna Allah yaqul, karena Allah taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa menjalankan perintah menjauhi larangan, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar dari kesempitan, jalan keluar dari kesempitan dunia. Kesempitan dunia, urusan dunia Allah akan luaskan karena bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. At-Talaq ayat 2 ayat 3. Farahbuhu fit taqwa bidzikril makhraj min kulli dhaikin wa rizqi min haitsu la yahtasib. Maka rahbuhu, kecintaan dia di dalam menjalankan ketakwaan, perintah, larangan, dia jalankan penuh dengan kecintaan. Bidzikril makhruj, maka di sini Allah mendorong seorang di dalam ketakwaan, disebutkan al makhraj, jalan keluar dari kulli dhaiq, segala kesempitan, kesempitan dunia, kesempitan akhirat. Dikisahkan ketika tiga orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu menutup pintu gua, tidak bisa keluar. Maka masing-masing memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah kemudahan dari kesempitan. Berdoa, ya Allah, saya dulu memiliki seorang ibu. Ya, saya tidak pernah memberi makan, minum, kecuali yang pertama kali saya berikan adalah ibuku, bapak ibuku. Waktu itu saya pulang dalam kondisi bapak ibuku sudah tidur. Saya peras, saya memeras susu, lalu saya duduk di sampingnya. Saya tidak berani membangunkan keduanya. Saya pegang gelas sampai waktu subuh. Hormat kepada orang tua. Saya pegang gelas yang berisikan susu. Tidak akan saya berikan ke anak-anak saya dulu. Yang pertama kali saya berikan bapak ibu saya. Saya pegang gelas, ya Allah, sampai datang subuh, keduanya bangun. Maka saya serahkan kepada bapak ibu. Itulah, ya Allah, amal solehku yang paling ikhlas. Lihat. Kalau engkau tahu, ya Allah, itulah amalku yang paling ikhlas. Tolong bukakan pintu ini, batu ini, ya Allah. Allah Maha mendengar, batu bergeser. Ya. Bertakwa kepada Allah, menjalankan birrul walidain. Menjadi sebab Allah menolong dari kesempitan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Dan sebagai penutup, kami sampaikan kepada jamaah yang biasa hadir dalam daurah bersama Al-Ustadz Muhammad Afifuddin. InsyaAllah daurah dipindahkan ke Mahat Al-Faruq Kalibagor hari Ahad insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.